Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'il hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha 'alad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Eling-eling ah. Ling eling sirama nusa tamakata anggan mungaji mumpung turun tenara Oh, no.